Kita dengarkan apa kata Ustaz. Kita dengarkan apa kata Ustaz. Apa kata Ustaz. Bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, kaum muslimin banyak merayakan Maulid, ihtifal Maulid. Perayaan Maulid ini sebenarnya adalah bukan satu bentuk ibadah tertentu. Sangat salah sekali tuduhan kalau menyatakan bahwa perayaan Maulid adalah satu ibadah, karena ibadah yang tidak ada aturannya di dalam Al-Quran dan Hadis itu adalah bid'ah. Sebenarnya peringatan Maulid ini adalah adah, kebiasaan. Adapun kebiasaan tidak bisa dilabeli bid'ah. Kebiasaan tidak bisa dilabeli bid'ah. Anda biasa duduk, misalnya jam-jam tertentu duduk ada di teras, tidak dikatakan itu adalah bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah jam-jam itu, tidak ada riwayat duduk di tempat itu atau jam itu selama sekian lama. Berarti ada itu tidak bisa dilabeli bid'ah. Tetapi tergantung isinya. Kalau ada tadi itu isinya adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka adat itu adalah bid'ah, salah. Tetapi kalau adat tadi itu isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Gambarannya, misal ada di Anda mempunyai kebiasaan ngulang tahun nih anak Anda, itu adat. Tergantung isinya. Kalau Anda dengan nyanyi-nyanyi, dengan mabuk-mabuk, haram. Tapi kalau Anda menghatamkan Al-Quran misalnya, maka jangan dikatakan orang menghatamkan Al-Quran masuk neraka, enggak ada. Karena dia menjadikan adat adat tadi itu dengan positif. Begitulah juga ketika ada kelahiran Nabi, maka kaum muslimin merayakan kelahiran Nabi. Bukan jadi satu ibadah tertentu, tidak. Cuma merayakan kelahiran Nabi dengan cara yang positif, dengan cara ibadat, bersolawat, memberikan makan, kemudian membaca sejarahnya Nabi, membaca Al-Quran, ceramah agama. Maka jangan dinyatakan itu adalah bid'ah, karena tidak ada adat yang positif, itu bid'ah. Tambahan ibadah itu bid'ah. Nah, begini, tak kasih contoh. Anda sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau Anda mau menambahi 5 rakaat, baru bid'ah. Kenapa? Anda menambahi ibadah itu. Mengurangi juga begitu, 4 rakaat jadi 3 rakaat, baru itu bid'ah. Anda mengurangi ibadah. Anda sholat duhur menghadap kemana? Kepada kiblat. Kalau Anda sholat duhur tidak menghadap kiblat, menghadap ke Borobudur misalnya, itu baru bid'ah, karena Anda telah merubah-rubah ibadah. Waktunya duhur ada, tapi Anda sholat malam dengan niat sholat duhur, itu bid'ah, karena Anda telah merubah waktu. Kalau perayaan Maulid ada waktunya? Tidak ada. Harus menghadap kiblat? Juga tidak ada. Ada cara-cara tertentu? Tidak ada. Anda dengan puasa, Anda dengan sedekah, Anda menyantuni anak yatim. Yang penting Anda syukur dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Oh, saya dengan cara syukur saya dengan cara mengikuti sunnah Nabi, bagus. Itu termasuk Anda tadi itu merayakan. Karena itu, jadi perayaan tadi itu masing-masing silahkan, karena itu termasuk adat, asal jangan diyakini itu satu ibadah, tapi rayakanlah dengan cara beribadah. Paham enggak ini ya? Bukan merayakan dengan cara maksiat. Sama dengan misalnya karu yang ada di Tengger, itu adat, bukan ibadat. Nah kalau dulu, kalau karu yang zaman dahulu merayakan dengan tari-tarian, dengan gemblaan, dengan memberikan sesajen, orang Islam yang di sana gimana cara merayakan karu? Nyelameti selamatan daerah. Gimana? Oh, dengan baca ke Yasin bersama. Oh, dengan misalnya berpikir bersama. Oh, dengan silaturahim. Saya kira tidak ada masalah, boleh. Adat yang dirayakan dengan ibadah. Nah, karena itu jangan gampang nuduh, pelajari betul. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa ini adalah ibadah yang sudah diat, jangan mengada-ngada. Justru ini adalah fitnah yang besar. Nah, sebenarnya ini adalah adat yang dikemas dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sah-sah saja, boleh. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?